Ya. Athyabu law badalti lana min. Ya. Itirobiyah sepertinya ya. Jumlahnya sisipan. Lafuki athyabu min ma'in. Min ma'i mauhibatin ala khamrin. Disisipi dengan law badalti lana. Seandainya engkau berikan kepadaku. Mauhibah sendiri maknanya naqrah fil jabal. Yastanqiq fihi al-ma, ya, lubang yang ada di pegunungan yang di situ menampung air. Tapi ini maksud di situ sewadah besar dari khamr gitu. Khamr yang banyak ataupun fog lebih saya pilih daripada khamr yang apa? Banyak. Ya, balik lagi. Berarti lu ya, 500. Ah, 500. Kemudian watil wal tibqun wa ma li ma'rifah udifa du wajhain 'an di ma'rifah. Watil wal dan isim tafdil yang datang setelah al tibqun wajib mutabaqah. Wa ma li ma'rifah udhifa adapun isim tafdhil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah dua jahini boleh dengan dua sisi. Boleh dengan dua sisi. Mutabaqah ataupun adamu al-mutabaqah. An di ma'rifah. Ya, dari yang ma'rifah ini. Isim tafdhil yang datang setelah al-tibqun wajib mutabaqah. Maksudnya isim tafdhil yang beral itu wajib mutabaqah. Dan juga isim yang diidhafahkan, isim tafdhil yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah juga ataupun isim sedangkan yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah maka dua jahini an dhi ma'rifah. Memiliki dua sisi dari yang ma'rifah ini. Hadza idza nawaita ma'na min, ini tentunya hukum ini berlaku. Idza nawaita ma'na min, apabila engkau meniatkan ma'na min. Mana tafdhil? Wa in lam tanwi, adapun kalau tidak engkau niatkan ma'na min, mana tafdhil mufadalah, fa huwa tibqun ma bi qurin, maka dia wajib mencocoki. Iya. Fa huwa tibqun ma wajib mutabaqah. Mutabaqah dari afalu tafdhil yang digandengi dengan al. Saya ulangi ya. Watil wa al-tibqun. Isim tafdhil yang datang setelah al ataupun yang ber-al-tibqun. Itu mutabaqah. Ya deh. Khabarnya musanna musanna. Jamak ya jamak. Mu'anas ya mu'anas. Mutabaqah ketika dia ber-al. Dan isim tafdhil yang didhafahkan kepada yang ma'rifah memiliki dua sisi. Ya. Ini hukum ini idza nawaita ma'na min, apabila engkau meniatkan ma'na min dari isim tafdhil tersebut. Wa in lam tanwi, adapun jika engkau tidak meniatkan ma'na min mufaddalah, maka timqu ma bihi qurin. Wajib untuk dia afalu tafdhil ini mutabaqah. Wajib timqu ma bihi qurin, wajib mutabaqahnya afalu tafdhil yang digandengi dengan al. Ya, kita lihat syarahnya. Idza kana afalu tafdhil bi al lazimat mutabaqatuhu lima qablah. Apabila afalu tafdhil itu beral, lazimat mutabaqatuhu lima qablah, wajib ataupun lazim. Harus afalu tafdhil ini mencocoki ataupun mutabaqah. Menyamai apa yang sebelumnya dalam hal mufrad mudzakkar dan selainnya. Apabila afalu tafdhil itu beral, maka mesti mutabaqah. Selaras dengan yang sebelumnya dalam hal mufrad, muzakkar dan selain keduanya. Fatakul, sehingga engkau katakan Zaidun al-afdalu. Zaidun al-afdalu. Wazaidu wazaidani al-afdalani. Wazaidun al-afdalun. Wahindun al-fudla. Walhindan al-fudlayan. Walhindatu al-fudlu. Al-fudlu atau al-fudlayat. Wala yajuzu adamu mutabaqati, wala yajuzu adamu mutabaqatihi lima qablah. Tidak boleh tidak